Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tawhidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibati rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala wa bi'aunih, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'ah. Terakhir, alhamdulillah, selesai babul ikhlas, penjelasan terkait masalah ikhlas, pentingnya masalah ikhlas, dan kita tidak boleh merasa bosan untuk selalu mengingat dan diingatkan terkait masalah ikhlas. Karena ini perkara yang penting, perkara yang besar, tidak boleh diremehkan, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap ringan. Kita harus punya perhatian yang sangat dan sangat besar terhadap masalah ikhlasun niyah. Maka kita harus selalu jaga, koreksi, perhatian dan bersyukur dan senang dengan orang-orang yang mengingatkan kepada kita terkait masalah ikhlas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mukhlisin fil ibadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Kemudian bab yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab taubah. Bab taubat. Kata beliau rahimahullahu taala, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Itu wajib untuk dilakukan dari seluruh dosa, setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Taubat itu kan wajib. Setiap seorang insan melakukan dzam, melakukan dosa, terjatuh dalam dosa, wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersegera. Apabila maksiat yang dilakukan, kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila maksiat yang dilakukan antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala, urusannya antara seorang hamba dengan Rabbul Alamin. Urusannya antara seorang abba dengan Rabbuhu, dengan Rabbnya. Dan tidak ada kaitannya dengan hak seorang manusia. Lepas dari seorang manusia, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian kondisinya, maka taubatnya memiliki tiga syarat. Memiliki tiga syarat. Ahaduha, kata beliau rahimahullah, an yuqla' anil ma'siyah. An yuqli'a anil ma'siyah. Yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Ini syarat yang pertama. Meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Penyesalan. Pertama tadi meninggalkan, kedua penyesalan, yang ketiga bertekad, an ya'zim, dia bertekad, alla ya'uda ilaiha abada, fa in fuqida ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selamanya. Ini tiga syurut at-taubah. Al-iqla' anil ma'siyah, meninggalkan maksiat, an-nadam ala fi'liha, penyesalan terhadap apa yang dia telah perbuat, dan yang ketiga al-azm, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini tiga syarat taubat jika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada urusannya dengan manusia. Murni antara dia dengan Rabb. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, apabila salah satu dari tiga ini hilang, salah satu dari tiga ini hilang, lam tasih taubatuhu, tidak dibenarkan taubatnya. Dia meninggalkan maksiat tersebut dan dia bertekad tidak mengulangi, tapi enggak ada penyesalan. Ini enggak benar. Atau dia menyesal tapi tidak meninggalkan, tetap terus seperti itu. Hadza aidan la yasih. Yang seperti ini tidak benar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Jelas yang tadinya terkait antara seorang hamba dengan Rabb. Dan sekarang kata beliau, kalau maksiat yang dia lakukan itu ada hubungannya dengan seorang adami, yaitu seorang manusia, dengan seseorang, ada kaitannya dengan seseorang, maka syarat taubatnya nambah satu, jadi empat. Tadi tiga, ditambah lagi satu. Jadi empat syarat taubatnya. Apa syaratnya yang terakhir? An yabra'a min haqqi sahibiha. Menyelesaikan urusannya dengan yang berkaitan. Diselesaikan urusannya. Atau mengembalikan haknya. Hak saudaranya tadi dia ambil. Kalau urusannya harta, dia kembalikan harta tersebut. Kalau urusannya tuduhan-tuduhan dusta, dia pun meminta maaf. Kalau urusannya ghibah, dia meminta kehalalannya, minta keridhaan darinya. urusan harta wajib dia kembalikan. Kalau urusannya tuduhan-tuduhan dusta atau tuduhan-tuduhan yang lebih daripada itu, tuduhan-tuduhan keji, maka dia harus meminta maaf kepadanya, menyelundupkannya, menyelesaikannya. Dan apabila itu hibah, dia menghibahi saudaranya, maka meminta kehalalan dan keridhaan darinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, dan wajib bagi seorang untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa. Wajib bertaubat dari seluruh dosa yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Fa in taba min ba'dhiha, kalau dia bertaubat dari sebagiannya, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, sebagiannya jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini kata beliau, shahat taubatuhu, taubatnya tetap benar. Bukan artinya berarti taubat dari seluruh dosa itu harus, ketika dia seorang hamba tidak bertaubat dari seluruhnya, hanya sebagiannya, ini enggak sah. Tidak demikian. Dosanya banyak, dia banyak melakukan dosa, sebagiannya dia bertaubat, maka sebagian ini pun sahih taubatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baqi 'alaihi al-baqi, sisanya ya tetap, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia bertaubat dengan sebagiannya, yang lainnya berarti gugur, enggak. Bertaubat semuanya. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah baru sebagiannya, tetap sah sahih taubatnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, waqad tadhaharat dalailul kitabi wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah, dan telah nampak dalil-dalil dari Alkitab, wasunnah, dan kesepakatan umat atas wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau kemudian menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Al-Qur'an. Qala Allah taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. An-Nur 31. Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Agar kalian beruntung. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 3. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kalian meminta ampun, beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga yang beliau sebutkan adalah dari surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha yang benar-benar yang murni dengan sebenar-benar taubat. Ini sebagai muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari masalah at-taubah. Kemudian kita baca sekarang penjelasan dari Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, at-taubatu lughatan min taba yatubu idza raja'a. Taubat secara bahasa dari kata taba yatubu. Taba yatubu, kembali artinya. Kembali atau kembali ke jalan yang benar. Itu secara lugatan, secara bahasa, mintabah yatubu idza raja'a, kembali atau kembali kepada jalan yang benar. Wa syar'an, dan secara syariat, taubat maknanya adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Kembali. Dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada ketaatan kepadanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa'adhamuha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal iman. Beliau menjelaskan, dan taubat yang paling a'zham wa aujab, yang paling besar yang dan yang paling wajib dilakukan seorang hamba adalah bertaubat dari kekufuran kepada keimanan. Kembali dari kekufuran kepada keimanan. Ini a'zham wa aujab. At-taubatu minal kufri ilal iman. Kembali, rujuk kepada keimanan dari kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Al-Anfal ayat 38. Al-Anfal ayat 38. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kafir, إِيَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ, jika mereka berhenti dari kekufurannya, dari kekafiran yang dari kafiran mereka, yughfar lahum, mereka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maqad salaf, apa-apa yang telah lalu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Maka orang-orang yang mu'alaf, yang dari kekufuran masuk kepada keimanan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua dosanya. Nah, bersih. Sungguh besar kasih sayang dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yughfar lahum ma qad salaf. Nah. Ini a'zham wa aujabut taubah. Yang pertama ini. Kemudian yang berikutnya berarti al-martabah ats-tsaniyah. Martabat yang kedua. At-taubatu min kabairidz dzunub. Bertaubat dari dosa-dosa besar. bertaubat dari kabair adz-dzunub, dari dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, tsummal martabatu tsalitsah, kemudian martabat yang ketiga kata beliau, at-taubatu min shagha'iridz-dzunub, bertaubat dari dosa-dosa kecil. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal wajibu 'alal mar'i an yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala min kulli dhanbin. Kata beliau, dan yang wajib bagi setiap orang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa. Fabarakallahu fikum. Ketika seorang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang wajib baginya apa? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan itu, kewajiban baginya juga adalah al-mubadarah, bersegera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan menunda-nunda. Jatuh dalam dosa, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu nanti. Nantilah. Maksiatnya pagi, nanti sore aja saya mau taubat kepada Allah. Atau nanti malam aja sekalian mau bangun. Malam saya mau sholat, saya mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda taubat. Tidak ada yang bisa menjamin umur kamu masih panjang sampai malam hari. Iya, kalau diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai malam masih hidup. Nah, kalau setelah itu kemudian meninggal, wal'iyadzubillah, belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka al-mubadarah, bersegera dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, walitaubati syurutun thalathah, dan taubat ini memiliki tiga syarat sebagaimana telah disampaikan oleh muallif rahimahullah, walakinnaha bitatabbu' tablughu khamsah, namun dengan tatabbu', yaitu dipelajari lagi, diteliti lagi, difahami lagi, ternyata bisa sampai lima syaratnya kata beliau rahimahullah. Asyartul awal, syarat yang pertama, kata beliau rahimahullah, al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertaubat. Masalah ikhlas lagi. Nah, karena masalah penting dalam setiap amalan, kalau ikhlasnya enggak ada, percuma. Nah, syarat yang pertama, ikhlasulillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertaubat. Kata beliau rahimahullah, dengan seseorang tujuan dalam taubatnya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan taubatnya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dia karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yatuballahu alaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Wa yatajawaz amma fa'ala minal ma'siyah, dan meninggalkan apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan. Dan kata beliau rahimahullah, dan dia tidak bermaksud, tidak memaksudkan taubatnya mura'atun nas, ingin dilihat riya, ingin dilihat oleh orang. Wa taqarrub ilaihim, agar dekat kepada mereka. Dia bertobat kepada Allah, harapannya apa? Agar orang-orang itu tadi tidak menjauhi saya. Yaudahlah, saya bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat kepadamu, menyampaikan taubatnya. Harapannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi agar dekat lagi dengan mereka, orang-orang yang telah meninggalkan dia. Ingin dilihat oleh orang. Wala yaksud bidhalik, dan jangan pula dia memaksudkan taubatnya, kata beliau rahimahullah, agar terhindar dari adhiyah, gangguan dari sultan atau waliul amr. Intinya barakallahu fiik, seorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ikhlas karenanya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan darul akhirah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia telah kerjakan. Ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu betul memurnikan taubatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa mura'atan linnas, bukan ingin dilihat oleh orang. Oh, masya Allah fulan, mudah untuk bertaubat, mudah untuk rujuk, gak malu, gak gengsi, dan seterusnya. Ingin dengar sanjungan-sanjungan. Laisa ikhlasan lillah, dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengharapkan agar terjaga, artinya orang-orang itu tidak meninggalkan dia, dekat dengan dia, nah, disikapi, dan seterusnya. Fa nas'alullah salamu al-afiyah. Ini syarat yang pertama. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, kata beliau rahimahullah, an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah, penyesalan atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Ini syarat yang kedua. Li'anna syu'ural insani bin nadam, kata beliau rahimahullah, karena perasaan manusia seseorang dengan penyesalan itu, huwallazi yadullu ala annahu shadiqun fit taubah, itu adalah tanda bahwa orang tersebut jujur dalam taubatnya. Ketika ada perasaan menyesal, an-nadam, maka ini menunjukkan orang tersebut shadiq, jujur dalam taubatnya. Nah, ketika bertaubat dia merasa penyesalan, menyesal dia dengan apa yang telah dia perbuat. Nah, maka ini menunjukkan ya dulu ala annahu shadiqun, jujur dalam taubatnya. Kata beliau rahimahullah, ya'ni bima'na ayyatahassar ala ma sabaqa minhu, yaitu maksudnya bima'na dia menyayangkan, menyesali apa yang telah dia kerjakan. Wayan kasir min ajli, dan dia sedih karena itu. Penyesalan itu tadi, dia sangat menyesali, kenapa saya kok bisa melakukan hal itu? Menyesal. Nah, dan sedih, tampak dia sedih karena telah melakukan maksiat tersebut. Ya Allah, kok bisa saya tadi melakukan ini? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kesedihan. Wala yura annahu fi hillin minhu hatta yatubu minhu ilallah. Nah, dan tidaklah dia memandang merasa bebas dari hal itu sampai dia benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gak merasa aman dirinya. Nah, terkadang kan seseorang merasa enteng ketika berbuat maksiat. Oh maksiat, astagfirullah wa tubillah, Allah maafkan. Penyesalan gak ada, rasa sedih pun gak ada. Nah, santai. Perhatikan ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya tahassar. Maknanya dia merasa, dia menyesali perbuatan itu. Tampakkan orang menyesal itu bagaimana? Nah, sedih. Dan juga merasa tidak aman. Nah, tidak bebas dia. Nah, khawatir setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan kekhawatiran dia, dia terus bertobat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, yastaghfir wa yatub, yastaghfir wa yatub. Memohon ampun dan bertobat terus dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan terus dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah pasti akan mengampuni. Nah, berbeda dengan yang pertama. Nah, terlalu menggampangkan. Barakallahu fikum, ini syarat yang kedua, an-nadam. Nah, seseorang merasa menyesali perbuatannya, kemudian dia merasa sedih dan dia pun merasa tidak bebas dan tidak aman. Nah, dan syarat yang ketiga, adalah an yuqli 'ani dzam alladhi huwa fihi wa hadha min ahammi syurutihi. Dia meninggalkan dari dosa tersebut, meninggalkan dari dosa yang telah dia lakukan, dan ini min ahammi syurutihi, termasuk dari syarat yang terpenting. Nah, meninggalkan dari apa? Dosa yang dia lakukan. Kata beliau rahimahullah, wal iqla' anidzam, dan meninggalkan dosa apabila dosa itu adalah meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Dosa itu kan macam-macam. Ada yang melakukan kemaksiatan, ada yang meninggalkan kewajiban. Nah, beliau rinci. Kalau seandainya dosa tersebut adalah tarku wajibin, meninggalkan yang wajib, dia enggak melakukan yang wajibin, dia tinggalkan. Fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Maka ikhlas meninggalkan dosa tersebut dengan apa? Melakukan perbuatan itu. Beliau menjelaskan, merinci, jangan sampai orang memahami salah. Meninggalkan dosa berarti meninggalkan, dirinci oleh beliau. Kalau itu yang dimaksud dengan dosa yang dia lakukan adalah meninggalkan yang wajib, ya jangan malah ditinggalkan, tapi kerjakan yang wajib itu. Melakukan yang wajib yang dia tinggalkan. Seperti beliau memberikan contoh, seseorang tidak mengeluarkan zakat, kewajiban bagi seorang dengan batasan-batasannya, dengan penjelasan yang sudah difahami insyaallah terkait masalah zakat. Kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, berarti kan meninggalkan kewajiban, tarku wajib. Bagaimana wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Meninggalkan dosa yang dia lakukan, yaitu dengan apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan zakat. Itu bentuk ikhlas meninggalkan maksiatnya. Nah, mengeluarkan zakat-zakat yang dia belum keluarkan. itu bentuk taubatnya. Itu kalau tarku wajibin. Kalau meninggalkan perkara yang wajib, maka al-iqla', yaitu meninggalkan maksiat yang dia lakukan dengan melakukan kewajiban tersebut. Adapun apabila dia seorang yang muqassir, yang kurang dalam melakukan ketaatan, nah, fibiril walidain, ini contoh yang kedua agar kita semakin paham. Kalau dia adalah orang yang kurang dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yang wajib bagaimana? Ya berbakti, melakukan amalan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya, itu bentuk taubatnya. Nah, ikhlas meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan dengan apa? Melakukan amalan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa idza kana muqassiran fi silatir rahim, apabila dia adalah orang yang kurang dalam silaturahmi. Contoh yang ketiga, beliau memberikan contoh-contoh supaya apa? Faham kita, supaya benar-benar faham. Sebagaimana dikatakan bil mithal yattadhihu al maqal, dengan contoh itu akan semakin jelas ucapan itu. Beliau memberikan contoh-contoh supaya kita faham apa sih maksudnya. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau dia seorang yang muqassir dalam silaturahmi, maka yang wajib baginya apa? Ayya silarrahim, menyambung silaturahmi tersebut. Nah, sambung kembali. Nah, maka dengan tiga contoh ini jelas yang dimaksud dengan ikhlas itu bukan mutlak meninggalkan, berarti meninggalkan amalan tersebut. Dilihat dulu apa yang dia tinggalkan. Oh, tarku wajib, meninggalkan yang wajib. Ya, bukan berarti malah tambah ditinggalkan perkara yang wajib, tapi kerjakan perkara yang wajib tadi yang kamu tinggalkan. Nah, seperti tadi orang yang tidak melakukan zakat, ya harus mengeluarkan zakat, kerjakan ikhlasnya dengan melakukan tersebut. Orang yang muqassir, yang kurang dalam silaturahmi, ya kerjakan birrul walidain. Orang yang kurang dalam silaturahmi, kerjakan silaturahmi itu, sambung, perbaiki hubungannya. Nah, dan yang kedua, apabila maksiat yang dia lakukan adalah melakukan perkara yang haram, tadi meninggalkan yang wajib, ini melakukan perkara yang haram, maka yang wajib adalah menjauhi perbuatan tersebut. Tinggalkan, memang ditinggalkan, dijauhi. Nah, menjauh dari perkara itu. Dan jangan berhenti, walaupun hanya sebentar. Jangan, tinggalkan. Menjauh sejauh-jauhnya. Kalau perkara yang wajib kita benahi, kita lakukan. Kalau itu perkara yang maksiat, kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Itu ikhlas anidham. Nah, beliau memberikan contoh lagi. Wa idza kana masalan, dan apabila sebagai contoh, kata beliau, ada orang yang memakan harta riba. Nah, penghasilan dia penghasilan dari riba. Waliyadzubillah. Nah, maka fal wajib, yang wajib bagi dia apa? Ayyatakhallas, yakni membersihkan dari riba. Hartanya dibersihkan dari riba. Bitarkihi wal bu'di anhu, dengan meninggalkannya, menjauhinya, dan mengeluarkan harta-harta yang riba dari dia, dibersihkan hartanya. Nah, nas'alullah assalamu al-afiyah. terlebih lagi di zaman sekarang ini, sangat banyak, artinya cara-cara yang memang mengarah kepada riba. Dan banyak kaum muslimin yang tanpa disadari pun terjatuh dalam itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari ar-riba. Ini ar-riba. Kemudian contoh yang lainnya, apabila maksiat yang dia kerjakan adalah al-ghish wal-kadhib, menipu, dusta, terhadap manusia, khianatul amanah, khianat terhadap amanah yang dia yang diberikan kepadanya, dia menjadi orang yang khain, orang yang khianat, khain, orang yang khianat, maka yang wajib apa? An yuqli'a an dzalik, dia melepas diri dari itu, meninggalkan hal tersebut, tidak menipu lagi, tidak berdusta, tidak apa? Tidak khianat. Nah, ini bukti kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh lagi yang berikutnya adalah kata beliau, wa idza kana iktasaba malan min hadzal tariqil muharram, apabila dia mendapatkan harta dari cara yang haram, yaitu mencuri. Nah, maka yang wajib kata beliau rahimahullah, an yaruddahu ila sahibihi, dia mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, mencuri, kembalikan kepada pemiliknya. Au yastahilluhu minhu, atau dia minta kehalalannya, dia mau mengganti, enggak punya. Ya dia sampaikan, datangi orangnya dengan cara yang baik. Saya pernah mengambil, saya pernah begini, saya pernah begitu. Ini, saya ganti. Kalau dia gak mampu ya, saya minta kehalalannya. Kalau orangnya gak mau, enggak, saya minta dikembalikan. Ya dikembalikan. Gak maksa. Saya minta halalnya. Gak mau, saya minta haknya. Saya sudah datang dengan baik-baik, kamu gak nerima saya. Tidak demikian. Haknya dia. Jangan kamu malah yang marah-marah. Karena kan kamu yang salah. Nah, jangan malah membentak, memarahi orang yang kamu telah zalimi. Kembalikan hak dia. Nah, apalagi ini urusannya dengan seorang hamba. Ingat syarat yang keempat tadi. Nah, ingat syarat yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, nah, ini masuk pada masalah ghibah. Kata beliau rahimahullah, apabila ghibah yang kamu lakukan, maksiat ghibah, membicarakan aib saudaranya, menggunjing, fal wajib an yuqli'a an ghibatin nas, maka yang wajib baginya untuk tidak menghibahi manusia, wa takallum fi a'radihim, dan membicarakan kekurangan dan aib saudaranya. Sudah, jangan terpancing lagi untuk melakukan hal tersebut. Diam. Maka kalau ghibah, bagaimana ketika seorang menghibahi saudaranya? Hah? Bagaimana caranya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah melakukan kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah, dia menyesal. Tapi karena urusannya dengan seorang hamba, ada syarat yang keempat. Maka dia harus apa? Mendatangi saudaranya, meminta kehalalannya. Nah. Atau dengan cara yang lain, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya di majelis yang sama. Nah. Bentuk taubatnya, menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya di majelis yang dia pernah ghibahi saudaranya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah menyebutkan masalah ghibah, amma annahu yaqulu innahu ta'ibun ilallah wa huwa musirun ala tarkil wajib au musirun ala fi'il muharram. Namun apabila dia mengatakan saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya merasa menyesal. Nah. Dia ingin meninggalkan perbuatan tersebut. Dia mengaku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa musirun ala tarkil wajib. Tapi dia masih terus melakukan apa? Meninggalkan yang wajib. Musirun ala tarkil wajib. Tetap meninggalkan yang wajib. Atau musirun ala fi'il muharram. Atau dia tetap terus masih melakukan perkara yang haram. Tergantung maksiatnya apa yang dia lakukan. Apakah dia meninggalkan yang wajib? Dia mengatakan saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana ta'ibun ilallah. Tapi dia masih musir ala tarkil wajib. Meninggalkan perkara yang wajib, tidak mengeluarkan zakat dan seterusnya. Tapi mengatakan saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tetap melakukan perkara yang haram. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih suka menipu, suka dusta. Terus itu enggak hilang dari dia. Khain, khianat dan seterusnya. Fa inna hadhi taubah ghairu maqbulah. Maka yang seperti ini taubatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal inna hadhi taubah, kata beliau rahimahullah, bahkan yang seperti ini, taubat yang seperti ini, kal istihza'i billah, seperti dia itu bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Istihza, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kaifa tatubu ila Allah, bagaimana bisa kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta musirun ala ma'siyatihi, dan kamu terus melakukan kemaksiatan kepadanya. Bagaimana bisa? Kamu bilang saya bertobat kepada Allah, tapi tetap terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza istihza. Nah, ini bermain-main. Nah, kalau seandainya saja kita permisalkan dengan kondisi kita sendiri, antara kita dengan bainal abdi wal abd, antara seorang hamba dengan hamba. Anggap misalkan seorang anak dengan ayahnya. Seorang anak melakukan kesalahan. Nah, melanggar ucapan atau perintah ayahnya. Sang ayah, sang bapak marah, mengingatkan, kamu jangan seperti ini lagi. Iya pak, saya menyesal. Saya nggak akan mengulangi ini lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Menyesali perbuatan ya. Saya akan tidak akan mengulangi lagi. Nah, tetapi gak lama langsung begitu lagi. Kira-kira orang yang melihat bagaimana? Apa tanggapannya? Orang ini, anak ini, main-main sama ayahnya. Gak menghormati ayahnya. Dianggap apa ucapan ayahnya yang kemarin? Nah, istihza bi abi. Memandang remeh, gak dianggap ucapan ayahnya. Menganggap kecil lah. Bermain-main dengan ayahnya. Bagaimana seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat tapi begitu lagi. Nah, tetap enggak meninggalkan, terus seperti itu, tapi astagfirullahaladzim, lanjut lagi. Nah, enggak kemudian dia tinggalkan. Bagaimana bisa seorang hamba melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada dia. memberikan keutamaan, kasih sayang dan seterusnya. Kok bisa dia makan hal yang seperti ini? Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar jujur dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Mungkin yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Naktafi bihadzal miqdar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.